أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك ننزل المحسنين. Maka tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mencapai umur yang sempurna, mencapai kamal quwwati, kekuatan yang sempurna, baik secara hissi maupun ma'nawi, wasaluha li'an yata'amal ahmal as-saqilah, dan Nabiullah Yusuf alaihissalam bisa menanggung hal-hal yang berat dari nubuwah dan risalah. Atainahu hukma wa ilma, maka kami berikan kepada Yusuf alaihissalam hukum dan ilmu. Wa ja'alnahu nabiyyan rasula, kami jadikan Yusuf alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Aliman rabbaniyan, menjadi seorang yang alim, yang rabbani. Wa kadzalika nanzil muhsinin, demikianlah bagaimana kami menyelamatkan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Di dalam beribadah kepada Allah, bibadal juhud wa nasfiha, dengan mencurahkan kebaikan, nasihat di dalamnya. Wa ila ibadillah, dan kepada hamba-hamba Allah, bibadal nafa' wal ihsan ilaihim, itu dengan memberikan kebaikan, manfaat kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah. Itu ihsan. Nautihim min jumlatil jaza' ala ihsanihim, kami berikan pada mereka balasan terhadap ihsan mereka. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa dalla hadha ala anna Yusuf wa fi maqam al-ihsan, maka dari dalil inilah menunjukkan bahwasanya Yusuf alaihi salatu wassalam wa fi maqam al-ihsan, dan di dalam kedudukan ihsan. Fa'atahu Allah al-hukma bainan nas, Allah berikan hukum kepada Nabiullah Yusuf. Wal ilmu al-kathir wa nubuwah, dan ilmu yang banyak dan beserta kenabian. Umur berapa? Dikatakan oleh para ulama dalam tafsir Ibn Kathir, وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. Para ulama berselisih pendapat umurnya berapa ketika itu Nabi Yusuf diangkat sebagai nabi dan rasul, padahal sebelumnya baru kemarin dibeli oleh siapa? Oleh siapa? Pembesar negeri Mesir. Nah, ya. Dan dikatakan oleh pembesar Nabi Mesir, akrimi maswa, berikanlah kedudukan tempat yang bagus untuk Yusuf. Asa yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Ya. Nah, langsung menjadi nam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Pada umur berapa? Berkata Ibnu Abbas dan Mujahid dan Qatadah, ketika umur 33 tahun. Pendapat Ibn Abbas mengatakan bid'u salasun, lebih daripada 30. Pendapat Al-Imam Ad-Dhahhak umurnya 20. Pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri 40 tahun. Wa qala Ikrimah 25 sana. Pendapat Ikrimah umurnya ketika mencapai 25 tahun. Wa qala Suddi 30 sana. 30 tahun. Qala Sa'id bin Jubair 18 sana. 18 tahun. Qala Imam Malik wa Rabi'ah wa Zaid bin Aslam wa Sya'b wal Ashad al Hilm wa qila ghair dhalik wallahu a'lam. Pendapat Imam Malik, Rabi'ah, Zaid bin Aslam, Syabi, Al-Ashadul Hulum, ya, kedewasaan yang sudah matang. Wakilah ghairu dzalik, wallahu a'lam. Ada juga yang berpendapat selain itu, wallahu a'lam. Ini para ulama berselisih pendapat kapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kalau 40 tahun ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai apa? Sebagai Nabi. Ya. Nah. Maka ketika umur 40 tahun sempurna kedewasaannya. Sebagian ulama condong berpendapat dengan ketika kejiwaan seorang itu matang, nah, yaitu pada umur 40 tahun. Nah, di dalam asar juga demikian, kalau sudah mencapai umur 40 tahun, maka di antara salaf kebanyakan dari mereka sudah nah mempersiapkan menuju akhirat. Nah, menuju bekal akhirat dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang dimaksud dengan balagha asyuddah adalah istakmal aqluh wa tamma khalquh. Ya, sempurna akalnya, sempurna kejiwaannya, nah, lebih dewasa, lebih tenang, bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan bijak, nah, menimbang mana yang hak dengan mana yang batil, sehingga tidak sembrono di dalam memilah-milih. Nah, maka Allahu a'lam bishawab, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun. Nah, telah sempurna akluh wa tamma khalquh, akal dan akhlaknya telah sempurna. Nah, kebanyakan seperti itu. Terus di umur 30 atau 20 kebanyakan masih labil, wallahu a'lam. Nah, ada para ulama pun di sini berselisih pendapat. Ya, kapan umurnya berapa sehingga sempurna akal dan akhlaknya, sehingga diangkat sebagai nubuah. Karena sempurna, sudah sempurna akal dan akhlaknya. Nah, kalau seandainya sampai umur 40 tahun, maka berpisahnya sangatlah lama. Ya, sangatlah lama dengan ayahnya. Nah, puluhan tahun Nabiullah Yusuf alaihissalam berpisah dengan ayahnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.